Waktu kan berlalu.

yang aku tak mengerti. Ku merasa tak mengenalmu lagi. Ini kamu, bukan kamu, tapi kamu. Apapun yang telah ku lakukan, di matamu aku selalu salah. Aku tahu ini hanya mencari-cari salahku. Sayang, bilang saja, jelaskan padaku. Katakan saja, aku tak mengapa. Bila memang aku sudah tak bisa membuatmu bahagia, perpisahan jalan yang terbaik. Apapun yang telah ku lakukan, di matamu aku selalu salah. Aku tahu ini hanya mencari-cari salahku. Sayang, bilang saja, jelaskan padaku. Katakan saja, tak menyapa. Bila memang aku sudah tak bisa membuatmu bahagia, perpisahan jalan yang terbaik. Sayang, bilang saja, aku tak menyapa. Semua demi cinta.

sini kan ku akhiri saja. Maafkan aku tak bisa meneruskan kisah cinta kita. Aku telah mencoba dengan segala cara, namun tak ada jalan keluar. Maafkan aku tak bisa meneruskan kisah cinta kita. Aku telah mencoba mempertahankan semua, namun hanyalah sia-sia. Ku akhiri saja. Maafkan aku tak bisa meneruskan kisah cinta kita. Aku telah mencoba dengan segala cara, namun tak ada jalan keluar. Maafkan aku tak bisa meneruskan kisah cinta kita. Aku telah mencoba mempertahankan semua, namun hanyalah sia-sia. Maafkan aku tak bisa meneruskan kisah cinta kita. Aku telah mencoba mempertahankan semua, namun hanyalah sia-sia. Thank you. Getar rasa cinta pada hangat pelukannya.